chan jin ne pien koe ninggal aku ora mikir-mikir tanpa masalah sing ono koe morong ato gawe ati iki citro. No awakmu mungkin iki wis karise aku kudu pisah tanpa aku ngerasa salah nelongso sampai